sebelum diriku pergi. Cinta, masihkah kau ingat janji kita? Berjanji satu agar hubungan bahagia. Tapi sekarang semuanya telah berbeda. Bukan pergi, semoga engkau bahagia. Jangan pernah engkau beri aku harapan. Bila aku hanya untuk dimainkan, ku harapkan agar engkau cepat mengerti. Bagaikan fajar menjemput sang gembun pagi. Ku relakan semua ini jika hati kau sakiti. Ku hanya bisa menahan air mataku ini. Betapa ku mencintai, betapa ku menyayangi. Sekarang ku menyadari, ku tak pernah dihargai. Kini sudah berakhir, takkan pernah diriku kembali. Walaupun engkau menangis, semuanya sudah terjadi. Jap, tinggal kenangan yang kita lalui bersama. Sedih senang dulu sama-sama kita rasakan. Sungguh berat bagiku untuk mengikhlaskanmu. Cukuplah sayang engkau sakiti diriku ini selalu. Ku mohon kau sadari sebelum diriku pergi. Mati ku rela jika cinta kita berakhir di sini. Jujur sayang, ku tak tahan lagi. Batu nisan ku kan menjadi bukti. Di sini ku menunggu kehadiran dirimu. Namun apalah daya, diriku tanpa kamu. Walau terkadang engkau tak pernah mengerti betapa besar rasa cintaku ini. Selama jalan ku ucapkan pada dirimu, semoga engkau bahagia jika tanpa aku. Ku relakan semua ini jika hati kau sakiti. Ku hanya bisa menahan air mataku ini. Betapa ku mencintai, betapa ku menyayangi. Sekarang ku menyadari, ku tak pernah dihargai. Ini jika hati kau sakiti, ku hanya bisa menahan air mataku ini. Betapa ku mencintai, betapa ku menyayangi. Sekarang ku menyadari.